Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din wa salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi bi ihsanin ila yaumidin wa ba'd. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan kepada kita. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Hadirin Allah muliakan, masih bersama hari-hari di salah satu bulan-bulan haram, bulan Rajab, di mana amal ibadah dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dosa itu dilipat gandakan oleh Allah Tabaraka wa taala, sebagaimana tafsir atau di antara tafsir surat At-Taubah 36. Oleh karena itu bersyukurlah ketika kita diberikan taufik untuk beribadah di salah satu bulan haram ini, dan bersyukurlah ketika kita dipalingkan dari maksiat di hari-hari ini. Ini adalah bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita dan lebih mahal daripada harta dunia. Karena inilah yang semakin memperbesar peluang kita masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu marilah kita bersyukur, la in syakartum la azidannakum, jika kalian bersyukur aku akan tambah nikmat tersebut. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid, dan apabila kalian kufur nikmat azabku sangat pedih. Dan mintalah ilmu yang bermanfaat dan minta perlindungan dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Semoga ilmu kita bisa kita manfaatkan untuk kebahagiaan dunia akhirat kita, dan bukan hanya sekedar bicara, bukan hanya sekedar mendengar, bukan hanya sekadar ikut, tapi ilmu yang bisa diamalkan dalam kehidupan real. Hadirin yang semoga Allah muliakan, kembali bersama Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah, salah satu ulama terbaik khususnya dalam mazhab Syafi'i, dan jasa beliau sangat banyak. Dan semoga Allah terima seluruh amal dan jasa-jasa beliau, dan Allah ampuni khilaf kita dan khilaf beliau, dan semoga Allah Subhanahu wa taala angkat derajat beliau, dan semoga Allah rahmati beliau, orang tua beliau, keluarga beliau, seluruh guru-guru beliau dan seluruh ulama dan kaum muslimin dimanapun berada. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang semoga Allah muliakan, kita masih membahas hadis Abu Hurairah, dan kita masuk ke adab yang atau hak yang kelima, ya, hak yang kelima, wa tashmitul atis. Dari hadis Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, haqqul muslim 'alal muslim khamsun, hak muslim yang hendaknya ditunaikan oleh muslim yang lain itu ada lima. Raddus salam, membalas salam atau menyebarkan salam. Wa'iyadatul marid, menjenguk orang sakit. Wattiba'ul janaiz, dan mengantarkan jenazah atau mengiringi jenazah. Wa'ijabatul da'wah, dan menghadiri undangan. Kemarin sudah kita jelaskan dengan segala keterbatasan kita dan dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa tashmitul atis, dan bertashmit bagi kepada yang bersin. Bertashmit kepada yang bersin. Dalam hadis yang dikeluarkan Imam Muslim ada perincian atau ada kalimat yang lebih diperjelas oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa idza atasa fa hamidallaha fashammithu, apabila dia bersin dan dia memuji Allah, mengucapkan Alhamdulillah, maka bertashmidlah kepadanya. Bertashmidlah kepadanya. Nah, dari sini kira-kira udah ada gambaran belum? Tashmid itu apa sih, hadirin? Apa tashmid? Hah? Apa artinya tashmid? Lo kok diem? Apa artinya tashmid? Hah? Apa arti tashmid? Hadirin, tashmid apa? Diam artinya. Kok pada diam? Hah? Apa? Mendoakan. Iya, jazakallahu khairan. Tashmid itu adalah doa kepada orang yang bersin dan mengucapkan Alhamdulillah. Dan doanya berbunyi Yarhamukallah. Itu poin. Jadi doa kepada orang yang bersin dan mengucapkan Alhamdulillah. Doanya apa punya? Yarhamukallah. Hadirin Allah muliakan, ketika kita membahas tentang ini, rasanya hendaknya kita bahas hal-hal yang berkaitan dengan bersin. Kita bahas hal-hal yang berkaitan dengan bersin agar pembahasannya lebih maksimal untuk diamalkan. Agar maksimal untuk diamalkan. Karena bersin adalah hal keseharian. Adalah hal-hal yang sangat keseharian. Yang pertama. Hadirin Allah muliakan, bagi yang bersin dulu ya. Saya bahas bagi yang bersin. Kalau kita mau bersin, yang pertama, an yadha'al insanu yadahu aw thawbahu ala fihi 'indal 'atas. Hendaknya seseorang itu meletakkan tangan atau kain bajunya atau sapu tangan atau tisu di mulutnya ketika bersin. Artinya hendaknya bersin itu ditutup gitu. Pakai tangan atau pakai kain baju kayak gimana? Ya, pokoknya bebas ya begini. Nggak usah ribetin diri pakai kaos bagian belakang tuh, nggak usah gitu. Jadi balik tuh nggak, dia bisa tangan atau mungkin itu bawahnya, pokoknya intinya seperti itulah. Dalilnya apa? Hadis riwayat Imam Abu Dawud, At-Tirmidzi. Nabi SAW itu idza atas, jika beliau bersin itu, wada'a yadahu aw thawbahu ala fihi. Nabi SAW itu kalau bersin itu meletakkan tangan beliau atau kain pakaian beliau ke mulut beliau ke mulut beliau. Dalam riwayat yang lain, Nabi SAW mengatakan dalam hadis riwayat Imam Hakim, "Falyadha' kaffayhi 'ala wajhihi." Hendaknya dia letakkan kedua telapak tangannya itu ke hadapan wajahnya. Jadi begitu. Kalau bersin. Letakkan kedua telapak tangan ke mulutnya. Jadi ditutup. Jadi ditutup jemaah. Ditutup. Jelas ini ditutup. Jadi bersin itu jangan diumbar, apalagi depan muka orang. Hacuh gitu. Depan muka dia gitu. Janganlah hadirin. Jelas ini. Ditutup. Itu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, khafdu sawti bil ithaf. Mengecilkan suara. Jadi suaranya tuh dikecilkan. Dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud yang tadi kita lanjutkan, kana idza atasa wada'a yadahu aw thawbahu 'ala fi wa khafadha biha sawtahu. Nabi SAW jika bersin, beliau letakkan tangan atau pakaian atau bahan pakaiannya atau pakaiannya itu ke depan mulutnya, dan beliau kecilkan suaranya, volumenya dikecilkan. Dan dalam hadis riwayat Imam Hakim, perintah waliyakhfid sautahu, hendaknya dia kecilkan suaranya. Jadi usahakan kecilkan suaranya. Gitu loh. Kecilkan suaranya. Jadi jangan justru dibesarkan. Wacuh gitu. Ini tolong mic. Terus dibersihin. Ini apa sih ini orang kayak begini gitu, enggak jelas. Kenapa, Mas? Ingat saya mau bersihin aja biar menggelegar. Sunnah Nabi itu dikecilkan. Dan ini perintah. Dan sekali lagi, tolong kalau kita bahas ini tuh bukan hanya sekedar begitu ya, tapi juga kita tuh harus berdecak kagum. Nabi kita SAW ngebahas sampai perkara kayak begini jamaah. Nabi kita SAW gimana bersin tuh ditutup, bagaimana suara dikecilkan dan diperintahkan sama beliau sallallahu alaihi wasallam. Tolonglah kita renungkan secara bijak gitu. Coba renungkan. Sudahkah kita mempelajari agama kita? Sudahkah kita dalami gitu loh? Terus kita nikmati keindahannya. Dan merasakan benar betapa benarnya Allah Subhanahu wa taala ketika Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 3, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum." Hari ini aku sempurnakan agama kalian, kata Allah. Hari ini aku sempurnakan agama kalian. Kita nih. Jadi disuruh tutup, terus kecilkan. Dan ini kan benar hadirin. Apalagi kondisi sekarang, kita benar-benar ngerasa betapa maksimalnya. Sebagian menyatakan itu, sekali bersin, itu mengeluarkan berapa droplet. Itu bisa mengeluarkan 100.000 droplet. Makanya ditutup biar aman. Dan kecepatan bersin itu bisa sampai 160 km/jam. Iya. Mobil kita kalah udah deh. Gitu lah. Padahal gak pernah masuk bengkel tuh. Dan sebaran dropletnya itu bisa sampai 10 m². Makanya ditutup gitu lah. itu hadirin. Jelas ini. Kalau kita udah pakai masker gimana? Masih terus begini juga? Enggak, udah cukup masker aja. Itu poin. Jadi hadirin Allah muliakan, dan diantara pakar kan mengatakan bersin itu mengeluarkan bakteri dan virus gitu loh, dari tubuh yang berada di saluran pernafasan manusia gitu loh. Kita hadir. Jadi begitu mau bersin tutup biar nggak zolimin orang lain, dan suaranya dikecilkan gitu. Alhamdulillah ya, Allah kasih hidayah kita itu bisa memeluk agama ini dan mempelajarinya. Yang ketiga, adab yang ketiga. An yahmadallaha ta'ala ba'dal atas. Hendaknya dia itu memuji Allah, mengucapkan alhamdulillah setelah bersin. Setelah bersin. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Bukhari, "Idza atasa ahadukum falyaqul alhamdulillah." Jika salah seorang dari kalian bersin, maka ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan ini perintah. Dan sebagaimana hadis kita yang sedang kita bahas, yang riwayat Muslim, kitab Muslim, wa idza atasa fahamidallah fashamitu. Nah itu, apabila dia bersin dan dia mengucapkan alhamdulillah, dia memuji Allah, maka bertashmitlah. Maka sunnah Nabi SAW, tuntunan Nabi SAW, jika kita bersin maka hendaknya kita ucapkan alhamdulillah. Jelas ini. Jadi pokoknya kalau selama ini enggak peduli, sekarang harus mulai peduli. Dan kita dapat pahala besar. Dan kita masuk ke dalam sabda firman Allah, la in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, aku akan tambah nikmat tersebut. Hadirin Allah muliakan, kenapa kita disuruh mengucapkan alhamdulillah? Karena hadirin sekalian, bersin itu bermanfaat buat kita. Sebagaimana yang tadi kita bahas, diungkapkan oleh sebagian pakar bahwa bersin itu mengeluarkan bakteri dan virus dari tubuh yang berada di saluran pernafasan atas manusia, khususnya rongga hidung, agar bakteri dan virus itu tidak sampai memasuki paru-paru dan mengancam kesehatan kita. Jadi ini salah satu cara Allah menjaga kesehatan kita. Tubuh kita dibuat begini. Ya sudah sepantasnya kita tuh bersyukur. Alhamdulillah tuh bakteri virus tuh keluar. Gak sampai membahayakan, gak sampai masuk ke paru-paru. Itu hal penting. Hadirin Allah muliakan, oleh karena itu pelajaran yang atau adab berikutnya dijelaskan para ulama, musyahadatu ni'matillah wastish'aru taqsir fi syukriha. Hadirin Allah muliakan, di antara adabnya juga hendaknya kita melihat dan menyaksikan nikmat Allah Subhanahu wa taala dan merasa lalai dalam bersyukur. Nah, artinya apa? Artinya ketika kita mengucapkan alhamdulillah. Kita mengucapkan alhamdulillah. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah itu bukan hanya apa kayak baca formalitas, tapi benar-benar bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu lah. Betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Jadi kalau artinya kalau kita bersin itu paling ada jeda lah. Artinya kita renung, ya Allah, Allah tuh kasih nikmat banyak ya. Bukan hajj terus alhamdulillah ya Allah terus udah cuman spontanitas aja. Enggak, coba jeda sedikit. Berapa detik aja lah. Ya Allah, Allah kasih nikmat. Itulah hadirin, itu penting. Jadi sehingga kita tuh benar-benar menjadikan ini momentum untuk semakin bersyukur kepada Allah. Momentum semakin menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hadirin yang Allah muliakan, ada sebagian keterangan lain yang dijelaskan di beberapa literasi bahwa kalau kita bersin dan kita nggak ditolong sama Allah itu bisa berakibat nggak baik juga gitu. Bisa gak baik juga. Jadi ketika kita bersin lalu kita baik-baik aja, maka ucapkan alhamdulillah. Itu salah satu alasan yang dijelaskan sebagian ulama. Dijelaskan sebagian ulama. Dan ada pembahasan di bidang ini di beberapa pihak. Jadi di sisi lain dijelaskan sebagian pakar mengeluarkan bakteri dan virus, tapi di sisi lain ada resikonya juga. Nah, ketika baik-baik saja, alhamdulillah, gitu loh. Makanya kita yarhamukallah, semoga Allah merahmati engkau. Jadi itu poin. Itu hal poin. Oleh karena itu hadirin yang Allah muliakan, banyak-banyak bersyukur dan jadikan ini momen kita semakin merasa kerdil dan butuh pertolongan sama Allah. Jangan dibiarkan berlalu gitu aja. Gitu. Intinya ini adalah cara Allah SWT menjaga kita, dan kita gak akan bisa lancar dalam bersin itu kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita harus bersyukur, dan di waktu yang sama kita sadari kita masih lalai dalam bersyukur tersebut. Nah, begitulah orang-orang beriman, hadirin. Dengan bersin itu iman bisa bertambah. Dengan bersin tuh. Kita belum bicara umrah atau naik haji. Baru dengan bersin aja itu imannya orang beriman tuh bisa bertambah. Masya Allah ya, orang-orang beriman itu dengan bersin. Gimana baca Quran? Gimana majelis taklim gitu, hadirin? Maka itu yang perlu kita tanamkan. Adab yang berikutnya atau pelajaran yang berikutnya. Jika orang yang bersin mengucapkan alhamdulillah, maka yang mendengar mengucapkan yarhamukallah atau bertasmid. Nabi SAW bersabda dalam hadis Bukhari, simak baik-baik hadis, innallaha, sesungguhnya Allah itu mencintai, menyukai bersin. Sesungguhnya Allah mencintai atau menyukai bersin. Wa yakrat tasha'ub, dan Allah enggak suka dengan menguap. Jadi Allah menyukai bersin, dan Allah enggak suka dengan menguap. Ingat nih, yang menguap Allah itu enggak suka. Makanya kan salah satu tuntunan Nabi SAW atau adab menguap itu ditahan sekuat tenaga, karena Allah enggak suka. Tapi Allah suka dengan bersin. Nah, makanya bersin ada banyak manfaat. Fa idza atasa ahadukum wa hamidallaha kana haqqan ala kulli muslim sami'ahu an yushammitahu. Maka apabila salah seorang dari kalian memuji apabila salah seorang dari kalian bersin dan dia memuji Allah, dia mengucapkan alhamdulillah, maka haqqan ala kulli muslim, maka bagi atau maka harus bagi setiap muslim yang mendengar untuk bertasmid. Maka harus haqqan ala kulli muslim, setiap muslim yang mendengar untuk bertasmid. Untuk bertasmid. Nah, pertanyaannya haqqan ala kulli muslim di sini nih hukumnya apa nih gitu ya, hadirin. Apa hukumnya? Kan Nabi SAW mengatakan haqqan ala kulli muslim sami'ahu. Maka harus bagi setiap muslim yang mendengar untuk mengucapkan yarhamukallah, untuk mendengar untuk mengucapkan yarhamukallah. Itu poin. Nah, apa kira-kira hukumnya jemaah? Hukumnya apa? Ayo, kira-kira menurut antum hukumnya apa? Apa hukumnya? Fardu kifayah. Yakin? Kenapa gak ada yang bilang fardhu ain? Agak trauma gitu. Karena kemarin fardhu ain salah terus. Apa hukumnya mengucapkan yarhamukallah ketika kita mendengar? Wajib atau fardu kifayah atau sunnah atau mubah? Gimana dong hadirin? Gimana? Sallallahu alaihi wasallam. Jadi kesimpulannya. Ya. Jazakallahu khairan. Hadirin Allah muliakan. Terjadi khilaf para ulama. Terjadi khilaf para ulama. Terjadi perbedaan para ulama. Sebagian ulama mengatakan hukumnya wajib seperti Hanafiya dan Hanabila. Dan Hanabila dan Malikiyah menyampaikan hukumnya fardu kifayah. Sedangkan ulama Syafi'iyah secara umum mengatakan mustahab sunnah. Tapi di antara ulama madzhab Syafi'iyah ada yang mengatakan fardu kifayah seperti Al-Hafidz Ibnu Hajar. Karena haqqan ala kulli muslim. Pausat kayaknya aku lebih terkannya kan langsung haqqan ala kulli muslim, harus gitu. Maka minimal nih fardu kifayah. Ya, pendapat fardu kifayah itu kuat. Jadi bukan karena antum trauma ya, tapi karena dalilnya itu kuat. Cuman pentingnya kita tahu fakta perbedaan ini agar kita nggak suudzon sama saudara kita. Sebagian saudara kita meyakini hukumnya sunnah. Tadi kita kata banyak Syafi'iyah mengatakan sunnah. Dan ketika misalnya saudara kita tidak mengucapkan tashmid atau yarhamukallah pada saat kita bersin dan kita mengucapkan alhamdulillah, maka jangan kita buruk sangka sama dia gitu, atau bilang dia gak benar segala macam, atau mencela dia. Gak boleh mencela. Sebagaimana orang yang misalnya gak puasa Senin Kamis boleh dicela apa enggak? Gak boleh, karena hukumnya sunnah. Atau bukan dicela, diingkari misalnya. Mengingkarikan itu kemungkaran. Dan ini tidak mungkar. Jadi biar kita bisa bersikap dengan bijak di tengah-tengah masyarakat, kita perlu mengetahui kondisi peta seperti ini. Jelas ini hadirin. Tapi kalau pakai apa redaksi di sini kuat karena haqqan ala kulli muslim sami'ahu an yushammita. Haqqan ala kulli, harus bagi setiap muslim yang mendengar, yang mendengar. An yushammita. Hendaknya dia mengucapkan yarhamukallah. Hadirin Allah muliakan. Pelajaran berikutnya, pelajaran yang berikutnya, bahwa hendaknya kita yang mengucapkan yarhamukallah itu benar-benar tulus dari lubuk hati, mendoakan saudara kita agar dia dirahmati oleh Allah. Jadi sekali lagi, ketika kita bertasybih mengucapkan yarhamukallah, itu benar-benar kita beri, ya Allah rahmatilah saudara saya ini, semoga Allah merahmatimu ya. Jadi bukan hanya sekedar formalitas alhamdulillah yarhamukallah, udah benar, enggak, Allah rahmati dia, sayangi dia ya Allah gitu. Ingat, Allah enggak terima doa yang lalai. Wa'lamu anna Allah la yaqbalu du'aan min qalbin ghafilin lahin, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah enggak menerima doa yang lahir atau yang disampaikan dari hati yang ghafil dan lahir, lain, yang lalai, enggak fokus. Jadi ketika kita yarhamukallah, doakan yang benar. Atau kalau perempuan yarhamukillah misalnya. Itu resapi benar-benar. Allah rahmati beliau, rahmati beliau. Itu poin. Jadi coba kita sampaikan dari hati. Pelajaran yang berikutnya, ada mutashmitil atis idza lam yahmadillah, tidak mengucapkan tashmit atau yarhamukallah ke orang yang bersin dan tidak mengucapkan alhamdulillah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim, idza atasa ahadukum fahamidallah fashammituh. Jika salah seorang dari kalian bersin dan bertahmid mengucapkan alhamdulillah, maka bertashmidlah untuk dia, ucapkan yarhamukallah. Wa idza lam yahmadillah fala tushammitu, dan jika dia tidak mengucapkan alhamdulillah, enggak memuji Allah, maka jangan bertashmid. Jangan bertashmid ke dia. Itulah hadirin. Jangan bertasybih. Ini larangan. Allah taala misal. Jelas ini hadirin. Pelajaran yang berikutnya. Kalau ada yang bersin, lalu dia lupa atau dia tidak mengucapkan alhamdulillah, apa yang hendaknya kita lakukan hadirin? Mendiamkan atau kita ingatkan? Atau kita himbau? Gimana hadirin? Gimana? Abdullah bin Mubarak, Abdullah bin Mubarak itu pernah berada di sebuah lingkungan tempat di mana ada orang yang bersin dan dia tidak mengucapkan alhamdulillah. Lalu Abdul bin Mulak berkata kepada orang ini, "Esh yaqulul mar'u idza atas." Mohon maaf mas, kalau orang bersin itu mengucapkan apa ya? Lalu orang ini dengan polosnya mengucap alhamdulillah. Lalu Ibnu Umar berkata, yarhamukallah, gitu. Jadi santun, nggak nyerang gitu. Mas pasti belum ngaji deh. Atau kalau ngaji ilmunya nggak diamalin. Ini orang apa sih gitu ya? Tapi kalau mas mau nanya, kalau orang bersin itu sunahnya mengucapkan apa ya? Alhamdulillah, yarhamukallah, gitu. Makanya kata para ulama mendidik kita an yakuna tadzir bi uslubin hasan wa bi lutf. Hendaknya kalau mengingatkan dalam masalah ini dengan cara yang baik, lemah lembut, gitulah hadirin. Cara yang baik dan lemah lembut. Cara yang baik dan lemah lembut. Kita lanjutkan. La yushammitil atis ba'da thalithah. Tidak bertashmit kepada orang yang bersin kalau bersinnya lebih dari 3 kali. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Abu Hurairah, "Idza atasa ahadukum falyushammithu jalisuhu." Apabila salah seorang dari kalian bersin, hendaknya yang di dekatnya atau teman duduknya itu bertasmit. Seperti tadilah. Kalau bersin mengucapkan alhamdulillah, maka hendaknya mendengar bertasmit. "Fa in zada ala thalath fa huwa mazkum." Kalau lebih dari 3 kali, maka itu tanda sakit. Tanda sakit hadirin. Sekali lagi, itu tanda sakit. Wala yushamit ba'da thalath. Maka tidak bertashmit lebih dari 3 jika sudah lebih dari 3 kali. Jika sudah lebih dari 3 kali. Itu hadirin. Jelas ini jemaah. Jadi ini sakit flu gitu, zukam. Diriwayatkan dalam hadis yang lain, hadis Abu Dawud, "Syammit akhaka thalathan famazada fawa zukam." Bertashmitlah ke saudara Anda 3 kali. Lebih dari 3 itu sakit. Sakit flu. Jelas ini sakit flu. Kita lanjutkan. Hadirin Allah muliakan. Nah, timbul pertanyaan. Bagaimana kalau ada orang yang bersin pada saat dia sholat? pada saat dia sholat. Apakah dia mengucapkan alhamdulillah? Dan kalau dia ucapkan alhamdulillah, apakah ditashmid? Hadirin, siapa yang mau jawab? Kenapa? Alhamdulillah tapi nggak ditashmid. Ada pandangan lain? Ada pandangan lain? Wah, masya Allah. Terus ternyata ada khilaf. Terus apa lagi? Jadi kesimpulannya, hadirin Allah muliakan, ada sebuah hadis yang terkenal, Muawiyah bin al-Hakam. Beliau salat, lalu ada orang yang bersin, lalu mengucapkan alhamdulillah. Mengucapkan alhamdulillah. Lalu berkata Muawiyah, yarhamukallah. Jadi ada orang salat jamaah ini bersin, mengucapkan alhamdulillah. Lalu Muawiyah bin al-Hakam yang lagi salat juga mengucapkan yarhamukallah. Faramahu an-nasu bi absarihim muntaqirina iyyahu bi hadhihi al-kalimah. Maka manusia langsung terkejut dan melirik ke arah beliau. Karena beliau ngomong yarhamukallah. Lalu ketika merasa dilirik, belum respon lagi. Lalu ini setelah sholat, hadirin, Rasulullah memanggil mereka. Dan kata Muawiyah, saya gak pernah melihat ada seorang pendidik yang lebih baik didikannya dibanding Nabi SAW. Beliau tidak suara tinggi kepada saya dan beliau tidak mencela saya, tidak keras kepada saya. Tapi Nabi SAW mengatakan, inna hadhihi shalah la yaslu fiha min syai'in min kalamin nas. Innama huwa tasbih wa tahmid wa takbir wa qiraatul Qur'an. Sesungguhnya salat ini, kata Nabi SAW, enggak boleh dimasuki sesuatu dari ucapan manusia. Sholat itu tuh hanyalah tasbih, tahmid, takbir, dan membaca Al-Quran. Maksudnya jangan bertasmid, karena tasmid itu ada, walaupun itu doa, tapi itu mengarah ke saudara Anda. Sholat itu harus benar-benar vertikal gitu loh. Maka dalam sholat seseorang boleh mengucapkan, atau ketika dia bersin boleh mengucap alhamdulillah, tapi tidak di tashmid, tidak di tashmid, tidak di tashmid. Dan sebagian orang mengatakan bahwa jika seseorang itu bersin pada saat sholat, dan kalau dia mengucapkan alhamdulillah, akan direspon oleh orang yang sholat lainnya dengan tashmid karena mereka nggak ngerti, maka hendaknya mengucapkan alhamdulillah jangan sampai kedengaran yang lain. Kenapa demikian? Hadirin Allah muliakan, karena perlu kita camkan atau kita sadari bahwa banyak para ulama mengatakan sholatnya batal kalau tasmid. Sholatnya batal. Makanya sahabat yang lain itu terkejut ketika Mu'adz bin Hakam itu mengucapkan yarhamukallah. Dan tiba-tiba kan pada ngelihat Mu'awiyah bin Hakam gitu, langsung melihat ke arah Mu'awiyah bin Hakam. Mu'awiyah dengan posnya merespon lagi kan tadi. Dan dalam berat mengatakan, ma lakum tanduruna ilai, kenapa kalian lihat saya? Terus yang lain memukulkan tangannya ke paha mereka gitu. Maksudnya jangan bicara lagi sholat. Dan Nabi mengajarkan demikian. Oleh karena itu, banyak para ulama seperti Hanafiyah, Malikiyah, Hanabilah, dan masyhur dalam Syafi'iyah mengatakan sholatnya batal. Dan itu juga yang disampaikan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, beliau menyampaikan, walau qala yarhamukallah batalat ala al-mashhur. Kalau seorang yang salat mengucapkan yarhamukallah, maka salatnya batal. Sebagaimana pendapat yang masyhur dalam mazhab Syafi'iyah. Dan ini juga dijelaskan oleh Syirazi dalam Muhadzab. Allah Ta'ala alam bisama. Terakhir. Jika seseorang yang bersin mengucapkan alhamdulillah dan direspon dengan tasmid, sekali lagi ini berarti ini di dalam salat atau di luar salat? Hah? Di luar. Kalau di dalam salat berhenti sampai tahmid alhamdulillah dan tidak di tasmid. Jika ini kita bisa di luar salat mengucapkan tasmid alhamdulillah, yarhamukallah, maka hendaknya orang yang bersin mendoakan kembali yahdikumullah wa yuslihu balakum, yahdikumullah wa yuslihu balakum. Sebagaimana hadis Bukhari, apabila salah seorang dari kalian bersin lalu mengucapkan alhamdulillah, maka hendaknya saudaranya mengucapkan yarhamukallah, fa idza qala yarhamukallah, dan apabila saudaranya mengucapkan yarhamukallah, fal yaqul yahdikumullahu yuslih balakum. Hendaknya yang bersin itu membalas doanya yahdikumullah wa yuslihu balakum. Apa arti yahdikumullah wa yuslihu balakum? Yahdikumullah, hidayah. Semoga Allah kasih hidayah kepada kalian atau kepada engkau, wa yuslihu balakum, dan memperbaiki urusan-urusanmu. Mengislah urusan-urusanmu. Jadi betapa indahnya ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ajaran yang penuh saling sayang, saling doa, saling doa mendoakan. Orang yang didoakan ngebales dengan doa, yahdikumullah yuslihu balakum. Jangan pernah lupa, karena saudara kita udah doain kita, yarhamukallah, maka hendaknya kita balas, yahdikumullah yuslihu balakum. Dan sekali lagi resapi, yahdikumullah, semoga Allah kasih hidayah buat engkau ya. Waislih bal, semoga Allah perbaiki segala urusanmu. Dan hadirkan rasa berterima kasih, bersyukur dia udah doain kita gitu loh. Padahal mungkin kita gak kenal sama dia. Ya orang cuman ketika misalnya di tempat umum, tempat kajian atau di masjid atau di ini, kita bersin terus alhamdulillah, yarhamukallah. Ya Allah, ini orang doain saya, berarti dia ngerti sunnah Nabi SAW. Yahdikumullah yuslih balakum. Inilah beberapa hal berkaitan dengan tashmid. Semoga bermanfaat dan disampaikan dengan segala kekurangan dan keterbatasan. Semoga Allah ampuni segala khilaf kita dan semoga Allah perbaiki dan Allah kasih hidayah untuk bisa mengamalkan. Dan ada banyak pelajaran yang bisa kita petik dari ulama kita, semoga bisa diamalkan ya. Itu hal yang penting untuk kita tanamkan. Semoga bermanfaat dan semoga bisa kita amalkan. Rabbana taqabbal minna. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.